هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا. Masih dipancarkan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sedang Sumber, dan Anda bersama radioku Inspirasi Spirit Hati. Dan kita masih berada di ajangnya belajar bareng bersama Buya dan Umi ya sahabat ya. Dan kami tadi sudah memberikan mukadimah tentang apa yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Dan juga kita sudah sedikit mengulang ya belajar yang lalu, apa saja yang sudah Buya sampaikan kepada kita tentang bagaimana bekal kita untuk bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak soleh-soleh ahli syurga. Dan kita akan melanjutkan belajar silsilah pendidikan anak ya bersama Buya. Dan alhamdulillah Buya sudah hadir bersama Umi di studio. Kita Umi akan nyapa Buya dulu terlebih dahulu sahabat ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya baik ya Buya. Alhamdulillah sehat berkat doa Umi, doa para alhamdulillah pendengar, dan semoga semuanya senantiasa diridhoi oleh Allah. Amin. Semakin hari semakin dekat kepada Allah. Amin. Semakin tabah. Amin. Amin. Semakin semangat di dalam berjuang amin. Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Baik Buya, terima kasih Buya, dan tadi sudah kami sampaikan Buya bahwa kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang masalah silsilah mendidik anak Buya. Sudah ada beberapa poin penting yang sudah Buya sampaikan tentang masalah. Yang pertama masalah berkaitan dengan keimanan seseorang itu akan menjadi peranan penting di dalam masalah mendidik anak. Dan juga tentang masalah bagaimana memberikan contoh yang baik, bukan hanya sekedar memerintah Bu ya. Jadi artinya orang tua yang pengen anaknya baik ya harus bisa baik terlebih dahulu. Nah sekarang apa yang akan kita bahas untuk pertemuan kita kali ini Bu ya? Baik, tentunya ada satu hal yang amat penting dan tidak boleh dilupakan adalah berbekal kita. Jadi ada ilmu di dalam mendidik. Tidak boleh oleh menyerah dengan kebodohannya. Ada strategi, ada orang salah mendidik. Bahkan lihat ya, kalau salah mendidik tidak akan sampai kepada tujuan. Ya, ya. Maka di situ harus kita harus ilmu. Berbekal, harus ada ilmu. Baik, Bu ya. Baik sahabatku semua ya, kita akan melanjutkan belajar kita, dan tema kita kali ini adalah berbekal untuk bagaimana kita mencari bekal untuk bisa mendidik anak-anak kita agar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita butuh ilmu. Baik, Bu ya, dipersilakan untuk berikan penjelasan kepada sahabat baik. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa sallallahu wasallim barik alaihi wa ala ahlihi al-mutahharin wa ashabi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang pentingnya suri toladan yang dikatakan oleh Imam Ghazali, lisanul sal lihanul hal afsah min lisanil maqal. Ternyata perilaku yang baik itu akan menjadi satu nasihat yang luar biasa dahsyat, memberi contoh. Dan Nabi selalu mengingatkan juga ibda' binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Bahkan dengan perilaku mudah menundukkan orang untuk mengikuti kita ya, tapi dengan omongan belum tentu ya. Belum tentu, bahkan apalagi omongannya bertentangan dengan perilakunya, malah akan di rendah, akan menjadi sebab pembangkangan bagi sang anak tersebut. Mungkin bisa berkata, bapak bisa ngomong begitu, tapi ternyata perilakunya tidak sesuai dengan itu. Ya. Baik, ini penting. Kemudian selanjutnya, hendaknya semua dari kita harus berbekal. Jangan menyerah dengan istilah saya tidak mampu untuk berbekal, mencari ilmu. Itu hanya pemalas. Kalau Anda bercita-cita mulia, Anda harus belajar. Sekarang orang mau ternak lele saja, lihat, biarpun dulu enggak pernah punya pengalaman, dia akan mempelajari bagaimana memiara lele. Mulai dari bagaimana airnya, bagaimana ini belajar. Ternak ya. Ayam pun juga begitu. Apalagi yang kita didik ya. Siapa ini? Anak kita. Makanya bohong. Jadi kalau ada orang menyerah dengan kebodohannya, ini menunjukkan tidak ada kemauan, tidak ada keinginan untuk memuliakan anaknya. Jadi maka kita wajib belajar mendidik anak kita. Cara mendidik ini pun ada ilmunya, dan insya Allah silsilah yang akan kita hadirkan di sini adalah cara mendidik anak. Ya, mendidik anak itu panjang ceritanya, mulai mendidik anak di saat belum terlahir, mendidik anak di saat berada di dalam kandungan, mendidik anak di saat terlahir, mendidik anak di saat mulai bisa bertutur kata, mendidik anak di saat mulai akal dan nalarnya itu bisa digunakan, mulai bakal balik. Sampai nanti terakhir mendidik anak di saat melanggar. Ini termasuk paling pelik di sini, di saat terlanjur melanggar. Banyak seorang tua yang salah mendidik anaknya yang sudah telanjur melanggar, sehingga anak yang sudah jatuh itu malah ditimpa tangga. Kalau bahasanya tertimpa tangga, tangganya besi, berkarat lagi kena tetanus. Ini ada orang tua yang dungu yang tidak bisa mendidik anak-anaknya, sehingga apa? Di saat salah malah jauh, semakin jauh dari kebenaran. Maka kita perlu ilmu. Nah, paling tidak di saat Anda tidak punya ilmu, Anda harus dekat dengan orang yang mengerti ilmu, yang berilmu, duduk di majelisnya orang-orang mulia. Secara otomatis Anda akan bertahap belajar. Makanya kami himbau semuanya yang bercita-cita untuk muliakan anaknya, Anda harus menghadiri majelis ulama, majelis yang para orang-orang mulia, yang di situ ada petuah-petuah yang mengajarkan bagaimana kita mendidik anak dan seterusnya, bagaimana kita mengenalkan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu. Jadi bagaimana kita bisa mendidik anak untuk menjadi baik sementara kita sendiri tidak mengerti kebaikan? Nah, kalau kita sendiri tidak mengerti kebaikan, apa yang akan kita ajarkan kepada anak kita? Kalau kita hanya berhujah, yang penting saya ingin baik. Oh, tidak seperti itu. Anda harus tahu kebaikan seperti apa. Jangan-jangan kejelekan dibilang kebaikan, sehingga Anda merasa itu kebaikan, ternyata kejelekan. Dan alangkah banyaknya orang semacam ini. Dipikir untuk anaknya adalah baik, akan ternyata itu adalah tidak baik. Contoh saja sederhana, ini di luar urusan agama. Urusan agama sangat lebih penting lagi, akan tapi paling banyak dilupakan dan dilalaikan. Contoh urusan yang terlihat saja. Seorang ibu membelanjakan untuk anaknya mainan yang tidak bermanfaat. Atau memberikan fasilitas kepada anaknya atas dasar karena ingin menyenangkan sang anak. Lupa ilmu pendidikan. Mulai dari anak yang kecil sudah dilatih untuk melihat tablet atau iPad atau segala macam. HP yang berkamera dan seterusnya. Sehingga anaknya main dengan game dan seterusnya. Dipikir itu adalah menyenangkan. Padahal itu akan bertentangan dengan pendidikan yang akan ia berikan. Gimana dia bisa mengaji sementara waktunya habis untuk nonton game, untuk melihat game, atau untuk nonton film dan seterusnya. Ya ini karena apa? Kenapa dilakukan oleh seorang ibu seperti itu? Karena dia adalah bodoh tentang ilmu pendidikan. Dan langsung kita katakan bodoh di hari ini, supaya sadar para ibu itu. Karena kami cinta kepada anak-anak mereka, kami cinta kepada para ibu itu. Jangan sampai mereka salah mendidik anaknya, sehingga mau ngaji susah, mau belajar susah. Belum lagi yang ditonton adalah, mohon maaf, kalau sudah iPad segala macam, itu kan bisa melihat apa saja di situ. Sehingga belajar susah. Dan ini kenyataan. Akan tapi di saat anak ditata, mulai dari tontonannya segala macam, maka mudah dia. Dan waktunya untuk belajar semakin banyak, untuk menghafal Al-Quran banyak, untuk menghafal ilmu agama banyak, untuk mempelajari ilmunya pun yang diajarkan di sekolahnya pun banyak waktunya. Tidak habis dengan permainan-permainan itu. Ini contoh. Artinya apa? Karena kebodohan seseorang, seorang ibu atau seorang bapak, sehingga mendidik anak susah baginya, karena dia tidak ngerti bagaimana mendidik anak. Jadi kalau kita ingin mendidik, harus ada ilmu, ada mukaddimah. Apa sih kira-kira yang harus aku hadirkan kepada anakku? Kita jauhkan dari hal yang bakal mengganggunya, baik secara pikiran, secara fisik, atau secara hati. Itu harus kita jauhkan dari godaan-godaan itu. Lihat, kita harus memilih rumah. Mohon maaf kalau kita lacak nanti. Memilih rumah yang tepat untuk anak kita adalah mukaddimah dari pendidikan. Jangan kita menikmati rumah yang sudah kita beli terlanjur bertahun-tahun tapi lingkungannya tidak benar. Anda tidak sadar. Berkumpul dengan Anda hanya beberapa jam. Lihat, di luar pun berkumpul dengan manusia. Lah, manusianya bejat. Ayo. Omongan Anda akan dimentahkan, ditolak. Karena apa? Berbicara dengan Anda dengan peraturan, pengekangan, dianggap sebagai pengekangan. Sementara di luar berbicara tentang kebebasan. Lihat. Di rumah lingkungan baik, tapi keluar pagar rumah sudah tidak baik. Ayo. Maka perlu ilmu. Jadi ini perlu ilmu, harus ilmu. Maka Anda harus menghadiri tempat-tempat yang di situ akan diajarkan bagaimana dididik. Nah, kalau tidak, kata ulama, al-jar qoblal tarbiyah. Oh iya betul, al-jar qoblal. Termasuk lihat siapa yang akan mendampingi kita. Lihat, kalau Anda seorang wanita, Anda harus mencari seorang suami yang dalam dugaan Anda bisa membantu Anda untuk mendidik anak, bukan yang merusak anak dan seterusnya. Begitu, Mas. Bagaimana kalau suaminya seorang bejat? Harapan apa itu semuanya? Sampai Nabi mengatakan man zawwaja karibatahu bi fasikin faqad qata'a rahimah. Kalau ada seorang yang menikahkan adik perempuannya dengan seorang fasik, laki-laki yang tidak kenal agama, berarti telah memutus tali persaudaraan dengannya. Karena membuat dia hilang, semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari keluarga, semakin dekat kepada neraka dan seterusnya. Maka ini yang harus kita fahami. Maka semua dari kita harus punya ilmu, ada belajar. Dan jangan menyerah, jangan lalu berkata saya tidak punya waktu. Oh tidak. Oh, Anda mencari Anda untuk belajar ilmu dunia saja ada waktu kok. Bagaimana untuk mendidik anak tidak ada waktu? Ini bohong, pasti bohong sudah. Bekerja, lihat. Bekerja apa yang Anda harapkan dari pekerjaan itu? Apa, yuk coba duduk. Ya. Kalau kita bekerja adalah untuk merawat fisik anak kita agar dia punya makanan untuk dimakan. Dan kalau sakit dia bisa berobat dan seterusnya. Tapi pendidikan adalah memberikan roh. Ayo, lebih penting, penting mana? Roh atau jasad? Rohnya, Bia. Tapi tidak ada kesadaran bagi seorang bapak, seorang ibu akan pentingnya roh. Sehingga dia hanya mementingkan urusan jasadnya. Sehingga yang dikerjakan, lihat, karena dia tidak mengerti ilmu mendidik, tidak mengerti apa yang diberikan oleh sang anak, sehingga yang dicari adalah hanya uang dan uang dan uang. Sehingga dia hanya sibuk, sibuk, sibuk dan sibuk. Ternyata urusan batin, urusan roh, urusan tarbiyah, urusan akhlak, anak tidak pernah diberi. Lihat, sampai kemana anaknya nanti? Sampai kepada kebejatan, bukan sampai kepada keagungan moral dan keagungan akhlak. Nah, di sini perlunya ilmu, wahai para ahli iman. Maka Anda harus dekat dengan para ulama yang dia mengajarkan kapan anak kita harus diajari ilmu, kapan harus kita ajari sholat. Yang tidak punya ilmu misalnya, tidak ngerti ilmu agama, makanya di saat anaknya tidak menutup aurat, dibiarkan saja. Karena apa? Karena dia tidak ngerti kalau itu kewajiban. Akhirnya sang anak besar dengan itu semuanya. Di saat sang orang tua tiba-tiba sadar, terlanjur anaknya sudah gede, susah dikerudungin kan? Karena apa? Dari awalnya sudah salah. Pergaulan misalnya, karena ikut budaya bukan ikut ajaran Nabi, sehingga biarkan anaknya dibonceng laki-laki dan seterusnya, lalu pacaran seterusnya, sampai terjerumus dalam zina. Lihat, baru menyesal setelah, karena sudah dari awalnya kamu tidak mau belajar ilmu. Makanya ilmu sangat penting. Ini langkah kedua, langkah ketiga adalah bagaimana kita setiap saat berbekal. Dan jadikan ini adalah prioritas. Hal yang paling utama, mengalahkan belajar ilmu miara ayam, miara itik, miara lele, ilmu berdagang dan seterusnya. Bagaimana ada orang belajar ilmu ekonomi untuk menyuburkan urusan dunianya, tapi ketahuilah, pendidikan anaknya tidak pernah diperhatikan. Masya Allah. Jadi, sampai ada, kalau urusan anak itu luar biasa. Kalau dia punya intan, permata, emas, enggak akan dititipkan kepada pembantu, ya kan? Iya, ya kan? Ada orang nititipkan emasnya pada pembantu. Pembantu, ini masku, tolong pinjamin. Enggak ada, disimpan di lemari yang rapi. Tapi anaknya begitu mudah dititipkan kepada pembantunya. Iya. Nah, dan pembantunya tidak punya pendidikan seperti dia. Ah, kenapa ini semua terjadi? Tidak ada kesadaran. Kenapa tidak sadar? Dia tidak belajar. Nah, maka perlu kita belajar ilmu dengan orang-orang mulia. Sampai nanti lihat bagaimana pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syariat. Nabi pun mengajarkan kelembutan. Sehingga sesibuk apapun kita di dalam beribadah, ya, jangan lupa kita untuk berhadiah peduli dengan memberikan kasih sayang kepada sang anak. Sehingga waktu Nabi SAW dalam keadaan sholat, lihat, leher beliau ditunggangi oleh Sayyidina Hasan. Beliau memberikan kesempatan agar sang cucu ini menikmati. Sampai ada orang yang melihat nikmat rakib al markub. Alangkah indahnya yang menaiki dan yang dinaiki. Yang dinaiki adalah Rasulullah, yang menaiki adalah Sayyidina Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Indah. Kemudian sampai Nabi SAW di saat sholat melihat bayi yang menangis, mempercepat sholatnya. Ini kan pendidikan. Nah, karena kita tidak seolah-olah sholat khusus, anaknya jerit-jerit setengah mati langsung bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi Anda harus belajar. Anda harus menghadiri majelis ilmu. Beda loh ya. Seorang yang punya majelis, menghadiri majelis ilmu bersama para ulama, dan yang tidak, yang tidak pernah mendekati majelis ilmu, akan banyak melakukan kesalahan dalam mendidik anaknya. Dan kesalahan kadang fatal. Kesalahannya fatal sehingga merusak anak tanpa ia sadari. Baik itu secara fisik atau secara akal atau secara akidah, karena kebodohan. Dan coba kalau kita kembali kepada orang yang mohon maaf, di orang-orang awam yang tidak punya pengalaman dalam urusan kesehatan, ya, tidak punya pengalaman urusan agama, ataupun lihat bagaimana mereka cara mendidik anaknya. Tidak mudah terjangkit penyakit secara fisik, ya. Dan tidak peduli dengan urusan-urusan kesehatan, karena dia tidak ngerti ilmu kesehatan. Apalagi ilmu pendidikan, ilmu akhlak, ilmu moral. Jadi inilah intinya, secara global Anda harus selalu belajar. Dan anggap belajar ilmu pendidik anak lebih penting daripada saya belajar ilmu peternakan untuk menyuburkan dunia saya. Karena apa? Anakku adalah masa depanku di akhirat. Anda harus jadikan nomor satu ini. Jadi Anda harus tetap belajar bagaimana kalau anak umur 2 tahun, apa yang harus aku lakukan, 7 tahun bagaimana mendidik dan seterusnya. Baik, Bia, subhanallah, Bia. Baik, Bia, terima kasih atas pesannya, Bia. Dan memang itu ada suatu hal yang perkara yang penting, Bia. Bahkan kadang kita juga kadang untuk menjaga fisik juga kan, untuk bagaimana seorang ibu yang masih belum pernah merawat anak juga kadang belajar mencari tahu bagaimana untuk merawat anak, dari mulai di kandungan, makanan apa saja yang bagus diminum, dikonsumsi. Jadi untuk kadang untuk menjaga kesehatan fisik anak, kadang orang tua memperhatikan perhatikan. Tapi ya ini tadi yang seperti Bu Yaya sampaikan, bahwa menjaga untuk urusan akhiratnya ini loh yang kadang menjadi terlupakan Bu ya. Jadi sibuk dengan fisik, bagaimana pemeriksaan ke dokternya ini semuanya, itu kadang ada jadwal rutin gitu ya. Dan bagaimana nanti dengan vitamin-vitamin apa semuanya kadang diperhatikan. Hanya nanti begitu sudah anak terlahir dan sudah dijaga fisiknya, tapi ternyata untuk rohnya sama sekali terlupakan. Maka memang penting ya sahabat semua, kita sebagai orang tua, dan untuk masalah mempelajari ilmu ini bukan hanya untuk yang sudah punya anak, bahkan paling penting sebelum Anda punya, berikan, Anda harus bisa mencari ilmu tentang masalah mendidik anak, sehingga nanti ketika Allah memberkahi Anda dengan seorang anak, maka Anda sudah punya kesiapan, dan insya Allah Anda tidak akan salah langkah di dalam mendidik anak-anak kita. Baik sahabatku semua, jangan beranjak kemana-mana, kami akan kembali menemani Anda, akan tapi kita akan break dulu sebentar dan kita akan mendengarkan pesan berikut ini.